Surah Paulus kata pembara saya, ringata Efesus. Efesus pasal saung. Surah ngari jai kui Paulus, penyonggotakan aja di surah Yesus Kristus. Ngari dota ala talam boto, kakomi to dean wala tala ringata Efesus, tonaro numpara saya Yesus Kristus. Perapi umata ala tala, bo ipue Yesus Kristus, membagane komi, bo membavai katubu mabelo kakomi. Masih pato rato ya ta ala tala, umanu puete Yesus Kristus. Ia nombagane kita, ante nombavai ka kita, pengele-ngele rasi risuruga, ngari nosa na tonagasa, sabana kita nosa ngurara ante Kristus. Rilamba pamulana, da apa dunia ni pajadi, ala tala nompelisi kita majadi todeana, ngari povia Kristus ka kita. Patujuna, ala kita matubu magasa, ante daaria ingu tona salari ngayon. Gari tobe namboto, ia nompakatantu mami gari lamba pamulana, mangonggotaka kita tono saungurara ante Yesus Kristus. Majadi anana, nantuki nia bodota namboto. Itu sampai masih pato kita, mantoya tobe belona tone liu-liuna, toni vainika kita, ante kamomi nurara namboto, sabana kita no saungurara ante anana, ni potoven. Ante le ipu Yesus, kita ni tolomo, silakata ni ampungimo, ngari tove belon wala tala to ne liu kabeten. Tove belona etu, ni popeliuna ka kita ante pengele-ngele noto, bu panginjani. Nantuki dota namboto, ala tala nun popanjani ka kita, nia na to nasae na tita bunyaka. Ni pakatantu namong gaulu, ala nia na etu kanara pakadupa Kristus, ane magana mo tempo to ni pakatantu. Ive imoniana itu, pura-pura nuapa to nariana, na belo katori suruga, na belo katori dunia, kanara pakasaung, pada Kristus mboto, majadi balenga pangeniakana. Daa aga itu, tapi kita ni pelisi ala tala majadi bagiana, sabana kita no saungurara ante Kristus. Gari lamba pamulana, kita ni pakatantu nama jadi bagiana, nantuki nia namboto, sabana ia nampo viam pengele-ngele, nantuki nia bodota namboto. Itu sampai kami to Yahudi, tono kolu nampara saya Kristus, masih pato mantoya kabelon wala tala to nipoguma. Pada ibetu vau komi tau-tau dato Yahudi, tempo komi nangepe pepatuduki to nakonona, komi nampara saya Kristus, bokomi vau na jadi bagian wala tala. Pepatuduki to na konona, etumo, kareba belo to nampaka noto, ivenu kita mamala rapaka salam. Pada ala tala nomba vai tandai, to nampaka noto, komi mpu-mpu bagiana, etumo nipopanau na kakomi, nosa nagasa to nijanji na gaulu. Nosa nagasa etumo, na jadi panjoko ta to nampaka noto, nuapa to nijanji ala tala katodiana, na tantu mo kanara tarimata. Panjokota itu, bate-bate na Maria rijaita, sampai rikau punu dunia, tempo kita tona jadi bagian wala tala, raka basaka ngari pura-pura kajaan. Itu sampai masih pato kita, mantoya kabelon wala tala toni poguma. Sabana itu, numpamulang ngari tempo aku na ngepe kareba, tona nguli komi numpara saya ipu Yesus. Bonom potove pura-pura topun para saya, da ane nonto-nonto aku no sukuru rijai ala tala, sabana katubu komi. Aku bate-bate na nanggeni komi riara posambayaku. Aku nerapi ka ala tala, umanu puete Yesus Kristus, umata tone liungga kuasa, ala ia membavai ka komi noto, ngarijai nosa na tonagasa, pade mumpupanjani ka komi, isema ia ala kaupuna, komi mosin jani belo ante ia. Aku nerapi, ala ia membabuka pekiri komi, ala manoto ranjani komi, nuapa to namala rasaru maka komi ngari jaina, to nompokio komi majadi to dian. Pade aku vau nerapi, ala ranjani komi ka belo buka gayana, bengele-ngele to nipakasadia ala talaka to diana, pade ala ranjani komi vau, ka bete nu kuasa na to nipoguma, tonaria riarangga tubuta, tonom para saya ia. kuasa etu na simbayo eva kuasa na tone liuliuna, toni pake na tempo ia non pakatubu bali Kristus ngarika matina, pade non bavaika ia, peka toko toni bilana, ripangana na risuruga. Kristus ne liunga kuasa ngari pura-pura kuasa tonaria, na belo ka kuasa balenga-balenga seta, na belo ka kuasa-kuasa toni pokaika manusia, na belo ka kuasa pue-puentanina. Pada ia neliu panggari pura-pura tau tona langa panggana, na belo ka tona tuvu vei-vei, na belo ka toma tuvu ri tempo marata. Ala tala nompo viam pengele-ngele, ne kouri jai Kristus. Pada Kristus, tonomba kuasain pengele-ngele itu, nyonggo takana na jadi balenga topom para saya ia. Kita topom para saya Yesus Kristus, na simbai eva koro Kristus boto. Ia mo balenggata, tonaria riumba umbari langi bo dunia. Jadi pura-pura nuapa tonaria rijaina, naria bo rijaita.